الله وسلامه على نبينا سيد المرسلين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات yang saya hormati. Alhamdulillah kita kembali duduk bersimpuh bersama-sama di majlis ilmu, majlis taqarrub ila Allah Azza wa Jalla. Tentunya harapan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diajarkan apa yang kita tidak ketahui, lalu dibantu untuk mengamalkan apa yang telah kita ketahui. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, adapun tema pada pagi hari ini, meraih kenikmatan surga. Kita semuanya telah memahami bahwa termasuk dari cita-cita orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jal dalam setiap upaya dan usahanya di dalam menjalankan roda hidup ini, bahkan di antara upaya dan usaha-usaha itu, dia harus menanggung berbagai macam beban hidup, celaan, cercaan, penghinaan, sampai kemudian bentuk beragam kesakitan. Semuanya itu dia tanggung karena ingin meraih kenikmatan yang abadi di sisi Allah Azza wa Jalla. Dia coba melakukan perbandingan hidup di saat dia mendengar setitik nikmat di dalam surga tidak akan menyamai kenikmatan-kenikmatan dalam hidup dunia ini, menggugah jiwanya, menambah semangatnya untuk berbuat dan beramal. Terlebih di saat dia membaca, tidak ada seorang pun yang mencoba melangkah menuju kenikmatan di dalam surga dari para pendahulunya, dari kalangan para nabi dan rasul, as-sulaha, orang-orang soleh, melainkan harus berhadapan dengan berbagai macam ujian-ujian hidup. Tergugah kembali semangatnya untuk memiliki kesiapan menghadapi semua risiko dalam usaha-usaha dia. Demikian juga Allah Azza wa Jalla banyak bercerita tentang sifat-sifat surga. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam juga demikian. Semua cerita-cerita terkait dengan sifat-sifat surga, semuanya cerita yang sangat memikat. Semuanya cerita yang sangat mengundang barakallahu fikum kemauan dan keinginan untuk mencapai dan memperolehnya. Rahimani wa rahimakumullah, cerita-cerita terkait dengan surga, kehidupan dan kenikmatan di dalam surga yang Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya ceritakan benar-benar menarik, barakallahu fikum, menggiurkan hidup kita. Maka wajar jikalau di dalam hidup para pendahulu kita yang saleh kita menemukan keajaiban-keajaiban hidup. Tidak ada keajaiban yang mereka buktikan kecuali ingin meraih surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ketika bercerita tentang air di dalam surga yang terdiri dari madu, yang air yang manisnya bagikan madu, putihnya bagikan susu, di sana juga ada khamar, mengalir sungai, barakallahu fikum, di kebun-kebun. Semua informasi terkait dengan surga itu sekali lagi benar-benar memikat hati orang-orang yang beriman. Tetapi disinilah letak rahimani wa rahimakumullah. Di saat seorang mukmin memasang keinginan cita-citanya untuk meraih surganya Allah, ternyata dia harus berhadapan dengan musuh-musuh yang kuat yang mencoba memalingkan dia untuk tidak selalu ingat kepada kehidupan surga. Bisikan-bisikan yang sangat tangguh yang berusaha melupakan dia dari kehidupan di dalam surga dan mengetem dia untuk selalu hidup bahagia di dalam di dunia ini, rahimani wa rahimakumullah. Sehingga tidak ada hidupnya kecuali untuk dunia. Tidak ada cita-citanya kecuali untuk dunia. Tidak pula memasang cita-cita pada anak-anaknya kecuali untuk dunia. Syayatin berupaya untuk kemudian menghadang, melupakan setiap orang agar jangan ingat janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu ternyata kehidupan surga itu memang selalu diliputi di dunia ini dengan perkara-perkara yang tidak disukai. Sementara sebaliknya kata Rasul alaihi salatu wassalam, neraka itu hujibatin nar bisyahawati, dengan segala yang memikat. Di depan mata kita diperlihatkan hal-hal yang memikat di dalam hidup. Dan jikalau kita kembali kepada hakikat jiwa dan diri kita, kecenderungan kepada dosa dan kemaksiatan itu adalah besar. Kecenderungan untuk melakukan kelalaian hidup, kecenderungan untuk melakukan perkara-perkara yang akan memuaskan hawa nafsu, memerdekakan akal dan pikiran dalam berbagai macam kemauan dan keinginan, barakallahu fikum, dibuka lebar jalannya oleh syaitan. Anda, apa yang Anda maukan, diperlihatkan. Apa yang Anda inginkan, diperlicin jalannya, barakallahu fikum. Disinilah nilai perjuangan orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Walaupun surga itu diliputi oleh perkara yang tidak disukai, tetapi dia tetap berusaha untuk kemudian berbuat, barakallahu fikum. Siapa yang suka dan senang di saat dia beristirahat lalu dibangunkan oleh azan subuh, kalau bukan orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan termasuk dari upaya mereka, mereka mencoba menyetel alarm untuk kemudian mengingatkan dia, membangunkan dia di malam hari untuk kemudian bisa dekat dengan Allah Azza wa Jalla, bisa bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah keajaiban hidup orang-orang yang beriman. Sementara di sana kita menyaksikan orang orang yang badannya berpilak-pilak ototnya. Kalau kerja urusan dunia, mulai dari pagi sampai kemudian malam, mereka siap untuk melakukannya. Tapi, di saat badan yang kuat ini diajak untuk sujud, diajak untuk beribadah kepada Allah, diajak untuk kemudian sholat, tidak memiliki kemampuan sedikit pun. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita mencoba untuk kemudian mengeluarkan pada diri kita yang sudah terpikat dengan surganya Allah Azza wa Jalla, bahwa kenikmatan hidup di dalam surga itu adalah kenikmatan yang abadi. Barakallahu fikum. Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam, kama akhrajahu al-imam Ibn Majah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yaqulullahu azza wa jalla, a'dattu li'ibadis salihin ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashari. Kata Allah azza wa jalla, aku telah menjanjikan, mempersiapkan bagi hamba-hambaku yang salihin, apa? Sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata. Pernahkah antum menjumpai dan menemukan, kalau pohon mangga di sebuah tempat, akarnya di atas, buahnya di bawah? Pernah ada? Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at. Tidak pernah didengar informasi dalam kehidupan dunia ini tentang kenikmatan seperti di dalam surga. Barakallahu fikum. Air yang manisnya bagikan madu, ada apa tidak? Sungai? Hah? Belum pernah dengar juga? Di Indonesia? Di Arab Saudi? Di mana? Belum pernah. Barakallahu fikum. Ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi basyari. Tidak pernah terlintas itu semua di setiap hati atau jiwa manusia. Berarti di luar kenikmatan yang engkau pernah rasakan. Mungkin maaf-maaf, orang minum khamar-khamar itu tahu sudah dari mana asalnya. Ada yang minum oplosan ini itu berbagai macam, diaduk dengan bensin, ya antum tahu sendiri. Tapi Allah Azza wa Jalla menyiapkan tentang khamar kelak di akhirat, diperuntukkan bagi para penduduk surga. Rahimani wa rahimakumullah. Belum lagi di saat Allah Azza wa Jalla bercerita tentang wanita-wanita surga. Allah sebutkan di dalam Al-Quran bagaimana wanita-wanita tersebut. Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam hadis melalui lisan Nabi alaihi salatu wassalam tentang wanita-wanita surga benar-benar memikat. Barakallahu fikum. Tapi sekali lagi, sangat-sangat sedikit dari orang yang beriman ini yang mau terpanggil. Barakallahu fikum. Maka rahimani wa rahimakumullahu jami'an, orang-orang beriman menyadari dan mengetahui bahwa jalan yang akan menyampaikan dia ke dalam surga memang satu jalan yang lurus. Tahu kaum mukminin bahwa apa yang dia minta di dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan engkau yang lurus. Setiap orang yang sholat, yang menghafal surat Al-Fatihah juga berdoa dengannya. Yang pencurinya, yang pencopetnya, maaf-maaf yang melakukan bahkan kesyirikan, kebid'ahan, juga berdoa barakallahu fikum dengan doa ini rahimani wa rahimakumullah. Tetapi bukankah sebuah karunia dari Allah Azza wa Jalla kepada seseorang bahwa doa atau jalan yang lurus yang dia minta dalam setiap sholatnya benar-benar akan menyampaikan kepada Allah Azza wa Jalla dan menyampaikan kepada surganya? Jawabannya iya. Tapi sekarang persoalannya adalah, adakah orang yang punya kesiapan untuk menerima konsekuensi berjalan di atas jalan yang lurus ini? Mungkin orang menggambarkan jalan yang penuh dengan zuhur, bunga-bunga, atau penuh dengan barakallahu fikum, burut, yaitu penuh dengan bunga-bunga yang semerbak baunya, urut, barakallahu fikum. Ternyata bar tidak demikian. Jalan yang lurus yang akan menyampaikan kepada Allah Azza wa Jalla penuh dengan ujian-ujian dan cobaan. Para nabi dan rasul yang sudah menapakinya terlebih dahulu sebagai pilihan Allah Azza wa Jalla, mereka berjalan di atasnya. Apa yang mereka dapatkan barakallahu fikum? Teroran, permusuhan, penyiksaan, bahkan sampai klimaknya mereka diupayakan atau diupayakan untuk dilenyapkan, dibunuh. Di antara utusan-utusan Allah itu ada yang dibunuh oleh kaumnya, seperti Nabi Yahya dan Nabi Zakaria. Menunjukkan bahwa jalan menuju surga itu penuh dengan hal-hal yang tidak disukai. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tapi subhanallah, orang-orang yang berimanlah yang mencoba untuk menghadapi segala perkara yang tidak disukainya itu. Lebih dari itu ma'asyiral ikhwah, sebuah hidayah dari Allah Azza wa Jalla yang diberikan kepada pilihan-pilihannya, yaitu Allah berikan, beritahukan bahwa ini jalan, jikalau engkau ingin menempuhnya, akan menyampaikan kepada Allah Azza wa Jalla dan menyampaikan kepada surganya. Orang yang telah mendapatkan hidayah inilah yang terus bersemangat barakallahu fikum. Ketika dia menemukan dirinya tidak punya kesanggupan lagi untuk menghadapi ujian dan cobaan, dia angkat tangannya meminta kepada pemilik hidayah agar Allah kokohkan dia. Jangan sampai hidayah ini dicabut oleh Allah Azza wa Jalla. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Meminta kekuatan barakallahu fikum kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral ikhwah, sekali lagi, informasi tentang kehidupan di alam surga, di surga rahimani wa rahimakumullah, benar-benar memikat jiwa dan hati orang-orang yang beriman. Ketika para sahabat Nabi di saat medan tempur sedang mengunyah kormanya, meminta atau dengannya untuk kemudian mendatangkan tenaga berperang, dia bertanya, ya Rasulullah, kalau saya meninggal mati, di mana saya? Ketika Rasul alaihissalatu wassalam menyebutkan fil jannah, dia buang sisa apa yang dia makan barakallahu fikum meletak ke depan karena ingin mengejar surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan dalam riwayat al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man anfaqa zawjaini min malihi fi sabilillah." Siapa saja yang memberikan nafkah kepada dua istri di jalan Allah azza wa jalla, du'iya min abwabil jannati, akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Wa inna lil jannati wa lil jannati abwab, surga itu memiliki pintu-pintu. Faman kana min ahli shalah du'iya min babis shalah, barang siapa yang dia adalah ahlus salati, maka dia dipanggil dari pintu salat, kata Rasul alaihi salatu wassalam. Wa man kana min ahli sadaqah du'iya min babis sadaqah, dia termasuk orang yang gemar bersedekah, maka akan dipanggil dari pintu sadaqah. Wa man kana min ahli jihad du'iya min babil jihad, wa man kana min ahli siyami du'iya min babir rayyani. Orang yang siap berjihad di jalan Allah, ada pintu darinya kemudian dia dipanggil. Orang yang berpuasa, dia akan dipanggil dari pintu rayyan. Dengarkan. Faqala Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu ya Rasulullah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, ya Rasulullah, betapa sangat senang dan gembiranya seseorang bila dipanggil dari semua pintu. Apakah ada orang yang akan dipanggil ahadun ya Rasulullah dari semua pintu? Kalau tadi disebutkan pintu salat, ada pintu sedekah, ada pintu jihad, apakah ada seseorang yang dipanggil dari semua pintu ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala na'am. Iya. Wa arju an takuna minhum. Saya berharap Anda itu termasuk dari mereka. Subhanallah. Tidakkah kemudian hal yang seperti ini akan kemudian menggugah kembali Abu Bakar As-Siddiq untuk berbuat dan beramal? Jawabannya iya. Tapi ingat, di sana ada sesuatu yang bisa menemukan kita ini sekarang dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu hidayah Allah azza wa jalla untuk mengikuti langkah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dengan hidayah ini kita mencoba memperbaiki salat kita yang kemarin walah kita mengerti bagaimana tuntunannya. Yang penting salat Anda atau kita turun temurun apa yang kita lihat, apa yang kita tahu. Tapi setelah hidayah itu datang, kita mencoba membenahi salat kita. Barakallahu fikum. Bukankah kita dipertemukan dengannya, dengan hidayah dan Allah azza wa jalla? Demikian juga kaitannya dengan sedekah. Dulu kita orang yang gemar bersedekah, tapi diletakkan di sembarang tempat. Tapi sekarang, barakallahu fikum, kita ambil harta sedekah ini dari jalan yang lurus dan tepat, lalu kita keluarkan pada jalan yang tepat. Bukankah dengan hidayah Allah azza wa jalla mempertemukan kita dengan Abu Bakar yang Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, arju an takuna minhum. Saya berharap Anda ini termasuk dari mereka, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka sekali lagi, mari kita mencoba untuk kemudian menyelami lebih dalam. bahwa ternyata langkah atau sebab-sebab gampang dan mudahnya untuk masuk ke dalam surga sudah kita miliki, yaitu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk meniti jejak Rasul alaihi salatu wassalam, mengikuti langkah para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain, sudah kita genggam. Barakallahu fikum. Sekarang tinggal kita meminta kekuatan kepada Allah Azza wa Jalla untuk bisa mengamalkan amalan-amalan penduduk surga. Meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa melakukan amalan-amalan penduduk surga. Allah Azza wa Jalla menyinggung kita semuanya. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin. Apakah kalian menyangka dan menduga bahwa kalian akan masuk ke dalam surga sementara Allah Azza wa Jalla belum melihat, mengetahui siapa di antara kalian yang benar-benar berjihad dan orang yang bersabar? Apakah menyangka untuk masuk ke dalam surga? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabir. Allah belum mengetahui dari kalian orang yang benar-benar berjihad dan benar-benar barakallahu fikum bersabar. Bahkan Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam ayat yang lain, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massathumul ba'sa'u wadh-dharra'u wazulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kalian menyangka dan menduga bahwa kalian akan masuk ke dalam surga sementara belum diujikan, dicobakan kepada kalian ujian-ujian orang-orang sebelum kalian, ditimpa oleh pesakitan berbagai macam bentuk sakit dalam hidupnya, ditimpa oleh mabarrah berbagai macam bentuk malapetaka, bahkan diuji mereka dengan kegoncangan dan kengerian di medan laga, yaitu di medan pertempuran dan peperangan, sampai kemudian ngerinya perjuangan atau berada di mereka berada di medan peperangan dan pertempuran, mereka mengatakan mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah Azza wa Jalla. Para ulama menjelaskan kalimat ini keluar dari mereka bukan karena ragunya mereka terhadap pertolongan Allah, tapi karena dahsyatnya kondisi dan suasana yang mereka hadapi, yaitu kegoncangan di medan perang. Barakallahu fikum. Bukan ucapan ini keluar karena mereka ragu-ragu akan janji-janji dan pertolongan Allah Azza wa Jalla, tapi karena ujian dan jiwa, sampai kemudian nyawa seperti berada di tenggorokan. Kapan datang pertolongan Allah? Allah Azza wa Jalla menghibur mereka, pertolongan Allah itu adalah dekat. Ikhwani fillah, ternyata untuk mencapai surga Azza wa Jalla penuh dengan beban derita. Barakallahu fikum. Kita masih mengingat apa yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah ibnu Abbasin radhiyallahu ta'ala anhu, Atha bin Abi Rabah radhiyallahu ta'ala imahullahu ta'ala, bercerita tentang tawaran oleh Abdullah ibnu Abbas. Kata Abdullah ibnu Abbas, ya apa? Ala ukhbiruk. Maukah aku beritahukan kepada engkau seseorang min ahlil jannah? Seseorang yang dia adalah penduduk surga. Atwa bin Abi Rabah mengatakan, ya, ya Rasulullah. Kata Nabi, kata Abdullah bin Abbas, hadhil mar'atu sauda. Wanita yang berkulit hitam ini. Atatin Nabiya sallallahu alaihi wa sallam. Pernah mendatangi Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian wanita ini mengatakan, ya Rasulullah, inni usra'u wa inni atakashafu. Ya Rasulullah, saya ini adalah orang yang ditimpa penyakit ayan. Kalau bahasa boninya, bahasa boni. Eh? Epilepsi barulah hukum bahasa yang apaslah. Ya Rasulullah, saya ini ditimpa oleh penyakit ini, epilepsi, dan sering terbuka auratnya. Udu Allah, doakan saya agar Allah menyembuhkan saya. Akankah Rasul alaihi salatu wassalam kemudian mendoakannya? Tapi mencoba untuk memikat cita-cita besar sang wanita itu. In sabarti falakil jannah. Wa illa da'autullah ayyasfiyaki. Kalau anda mau ingin bersabar, anda akan mendapatkan imbalannya surga. Tapi kalau tidak, saya akan mendoakan agar Allah menyembuhkan engkau. Beban derita yang dia pikul selama hidupnya. Dia mencoba meminta jalan keluar agar bisa lepas dan bebas. Tetapi di saat tawarannya adalah surganya Allah. Di saat harga beban deritanya ini adalah surganya Allah Azza wa Jalla. Dengarkan jawaban wanita itu barakallahu fikum. Asbiru ya Rasulullah. Kalau demikian saya bersabar ya Rasulullah. Kalau demikian saya bersabar ya Rasulullah. Untuk kemudian mendapatkan surganya Allah Azza wa Jalla. Dia tanggung beban derita dalam hidupnya. Sakit. Barakallahu fikum. Tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan harganya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Pilihan pun datang kepadanya, mana yang anda maukan? Anda sembuh dari penyakit ini atau anda menanggung beban derita ini, namun bayaran engkau adalah surga. Ternyata wanita itu punya cita-cita hidup yang tinggi. Mendapatkan surganya Allah Azza wa Jalla. Asbiru ya Rasulullah. Kalau begitu saya bersabar ya Rasulullah. Kemudian tak indahkan auratnya ya. Betapa mulia barakallahu fikum. Siapa dia? Wanita yang telah mendapatkan hidayah untuk berjalan di atas jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di saat kemudian barakallahu fikum. Alaihi salatu wassalam. Umar di dalam surga. 10 sahabat disebutkan dalam satu hadis. Dengan apakah mereka meraih itu semua? Pertama kali dengan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Hidayah yang mempertemukan kita dengan mereka. Bagikan pula pada kita barakallahu fikum. kita merasakan bimbingan-bimbingan syariat itu gagal. Adanya kemudahan untuk melakukan amalan-amalan penduduk surga. Kita menjumpai kelapangan dada untuk menerima segala apa yang datang dari Allah Azza wa Jalla. Inilah yang didapatkan oleh para sahabat Nabi Ridwanullah alim ajma'an. Sehingga punya kesiapan barakallahu fikum. Apakah setelah hidayah ini, lalu mereka akan menjadi orang maksum? Jawabannya tidak. Mereka adalah bukan orang maksum. Bisa terjatuh di dalam kesalahan. Namun orang yang telah mendapatkan hidayah akan cepat kembali bertaubat kepada Allah. Maka jikalau itu yang dilakukan di dalam hidupnya, dengarkan firman Allah Azza wa Jalla. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha al-'arsyu uiddat lil muttaqin. Surga yang seluasnya seluas langit dan bumi ternyata dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Orang yang berupaya melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang berupaya untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk jiwa orang yang bertakwa di saat terjatuh di dalam dosa dan kemaksiatan, dia segera kembali bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Termasuk jiwa orang yang bertakwa kepada Allah, di saat terjatuh di dalam kesalahan dan dosa, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faya ma'syaral ikhwah wal akhwat, sekali lagi, bahwa kita sedang menggenggam sesuatu yang dengannya kita bisa meraih kenikmatan yang ada di dalam surga. Tinggal sekarang kekuatan pada diri kita untuk menjaga nikmat Allah Azza wa Jalla, yaitu hidayah ini barakallahu fikum. Jalan-jalan menuju surga Allah Azza wa Jalla telah beritahukan melalui hidayah ini. Amalan-amalan penduduk surga sudah Allah beritahukan melalui hidayah ini. Amalan-amalan yang akan mendekatkan kepada neraka sudah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal sekarang kita meminta langkah keistiqomahan, ketabahan dan kesabaran untuk menghadapi segala kemungkinan dan risiko yang akan terjadi di tengah jalan, di saat kita mencoba meraih surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kenikmatan barakallahu fikum di dalamnya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan kesempatan kali ini. Ada barakallahu fikum. Ibu Afwan Ustaz, salah ucap. Ibnu Abbas berkata kepada Atha, maukah aku kabarkan wanita penghuni surga? Lalu kemudian Atha berkata, ya wahai Rasulullah. Naam, ada kalimat yang salah. Barakallahu fikum jazahullahu khair. Yang mengingatkan, ya wahai Abdullah Ibnu Abbas. Ya, jadi Atha mengatakan, maukah aku beritahukan kepada engkau wanita penghuni surga? Kata Abdullah Ibnu Abbas kepada Atha. Atha menjawab, ya wahai Ibnu Abbas. Ya, bukan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullahu khair barakallahu fikum atas pelurusan yang diberikan. Rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Afan Ustaz, apakah seorang yang terkena fitnah syahwat dan Dan mengenai orang akhir dan orang baik. Kalau fitnah syahwat itu mengenai orang wahid, kemungkinan besar untuk dia terkena fitnah syubhat. Karena fitnah syubhat itu muncul pada diri seseorang karena kejahilan. Tapi kalau yang terkena dengan fitnah syahwat itu adalah orang yang memiliki ilmu, barakallahu fikum, ya, untuk terjatuh kepada fitnatu asyubuhat, ya, kalau kita mengatakan mungkin, akan tetapi orang yang berilmu ini akan bisa membuat fitnatu syubuhat, seperti yang dilakukan oleh Abul Hasan Al-Ma'ribi. Dia orang yang berilmu, tersambar oleh fitnah syahwat, membuat kaidah-kaidah dusta dan rusak untuk kemudian menanamkannya sebagai syubhat, barakallahu fikum, kepada orang-orang jahil. Jadi jawabannya, wallahu ta'ala alam, demikian. Kalau orang yang terkena fitnah syahwat itu adalah orang jahil, sangat terbuka kemungkinan untuk terkena fitnah syubhat. Karena fitnah syubhat itu mengenai muncul dari ketidaktahuan dan kebodohan. Tapi jikalau dia adalah alim, bukan terkena, tetapi bahkan dia yang mengada-ngadakan, membuat fitnah syubhat untuk kemudian menarik mangsanya, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bissawab. Nah, ingin bertanya, ana pernah mendengar fatwa Syekh Saleh Al-Fauzan bahwa ilmu jarah wa ta'dil hanya diperuntukkan untuk ilmu hadis. Kurang lebih demikian yang ana dengar. Apakah betul demikian, Ustaz? Jadi barakallahu fikum. Al-a'immah, imam-imam-imam dalam al-jarh wa ta'dil, barakallahu fi, juga di dalam keimamahan mereka sebagai imam al-jarh wa ta'dil adalah pada ilmu mustalahul hadith, rijal-rijal hadith, sekaligus di dalam bab ar-rudud, membantah siapapun yang menyimpang dan menyeleweng. Al-Imamu Ahmad rahimahullah misal ala zalik. Beliau adalah imam fi sunnah, imam al-jarah wa ta'dil. Dan beliau punya rujuk, bantahan-bantahan terhadap ahlul bida'i wal ahwa'. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an, barakallahu fikum. Tinggal kemudian ikhwanuna coba melihat kembali ucapan pasnya Syekh Saleh Fauzan hafizahullahu ta'ala, apakah beliau membatasi pada ilmu mustalahul hadith, barakallahu fikum, atau tidak. Ya, coba dilihat lebih dalam lagi, lebih pasnya lagi ucapan beliau, karena a'immatus sunnah, imam al-jarah wa ta'dil, mereka berbicara dalam mustalahul hadith, dan mereka juga berbuat untuk umat ini, menjarah siapapun yang membahayakan dakwah dan umat, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanaka Allahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.